pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 20 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. Ratusan warga runding terkurung akibat jalan putus diterjang banjir. Longsor di lintas Melabu Gempang lumpuhkan transportasi 14 jam. RSUZA Banda Aceh rawat 11 pasien difteri di ruang isolasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, banjir yang terjadi beberapa hari lalu di Sebul Salam masih menyisakan dampak. Ratusan jiwa penduduk di Desa Suak Jampak, Kecamatan Terunding, Sebul Salam sejak Senin kemarin terisolir lantaran akses jalan di daerah itu dirusak banjir. Kepala Desa Suak Jampak, Sebul Salam, Sahrul mengaku bahwa kondisi jalan ke desa yang ia pimpin hancur total setelah banjir. Menurutnya ada dua akses jalan menuju Desa Suak Jampak, yakni arah Aceh Selatan dan areal perkebunan PT Asdal Prima Lestari. Desa Suak Jampak kini terisolir atau terkurung lantaran akses keluar Sebul Salam maupun sebaliknya yang terputus. Sahrul meminta Pemko Sebul Salam segera turun tangan melakukan perbaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sebul Salam. Sebab Suak Jampak merupakan desa paling ujung dan selama ini sangat terisolir. Sudarlun, selain Desa Suak Jampak, ada sejumlah wilayah di Sebul Salam yang kondisi jalannya memprihatinkan. Misalnya daerah Darussalam, Kecamatan Longkip. Di desa ini ratusan jiwa penduduk belum dapat menikmati infrastruktur jalan beraspal. Sudarlun, longsor melanda jalan Provinsi Melabu Aceh Barat, Gempang Pidi di kawasan Desa Lancung, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, Senin malam kemarin. Akibatnya jalur transportasi antar kabupaten lumpuh total 14 jam dan kembali normal Selasa kemarin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Longsor melanda tebing dan menutupi badan jalan sehingga akses transportasi terganggu. Sejumlah kendaraan dari arah Gempang dan Sungai Mas atau sebaliknya terhenti di kawasan tersebut. Lokasinya 2 jam perjalanan dari pusat kota Melabu. Longsor tersebut bukan saja melumpuhkan transportasi, namun juga menyebabkan sebuah tiang listrik ikut tumbang sehingga kawasan ini hingga siang kemarin masih padam. Guna menanggulangi longsor, sebuah alat berat dikerahkan ke lokasi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten atau BPBK Aceh Barat. Selain itu, Kepala BPBD T. Syahluna Polim dan Kapolres AKBP Raden Bobi Arya Prakarsa turun ke lokasi longsor. Demikian pula Muspika Sungai Mas dan anggota BPBK, TNI Polri, dan masyarakat bersama-sama membersihkan longsor yang menutupi badan jalan. Sudarlun, Rumah Sakit Umum Zainul Abidin RSUZA Banda Aceh merawat 11 pasien difteri yang terdiri dari 9 anak-anak dan 2 orang dewasa. Saat ini para pasien ditempatkan di ruang isolasi terpisah. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis RSUZA Dr. Azharuddin mengatakan jumlah pasien difteri yang dirawat di rumah sakit pemerintah merupakan yang tertinggi. Bahkan selama ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB difteri, sejumlah pasien di Aceh nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. Ia mengatakan pasien yang baru masuk akan diberikan anti difteri serum atau ADS kali serta beberapa kali pemberian antibiotik. Pasien difteri harus menjalani perawatan 14 hari di ruang isolasi rumah sakit. Sudarlun, aparat kepolisian di Nagan Raya masih mengamankan TS, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora setempat setelah sebelumnya diciduk polisi di rumah dinasnya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Sukamakmu Selasa menjelang subuh sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diimpun itu mengatakan penangkapan TS menghebohkan publik ketika pelaku seusai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Ia ditangkap polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya. Bersama dengan pejabat ini turut diamankan seorang rekannya berinisial HF warga Menasah Daya, Kecamatan Betung, yang diduga ikut menikmati barang haram tersebut di rumah sang pejabat. Informasi lainnya, saat tersangka digerebek dan ditangkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 0,3 gram sabu yang diduga sisa dari pemakaian narkoba sebelumnya, serta sejumlah barang bukti lain. Pelaku akhirnya digelandang ke Mapolres Nagan Raya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, seraya dilakukan pemeriksaan secara intensif. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian bersama anak buahnya yang melakukan penyisiran di objek wisata Pulau Sikandang, Kecamatan Pulau Banyak, menemukan tanaman ganja di belakang sebuah penginapan. Temuan barang haram ini mengejutkan turis Eropa yang berlibur di pulau yang terkenal keindahan terumbu karangnya. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian mengatakan tanaman ganja ini ditemukan di semak belukar di belakang kotek The Coral Sikandang sekitar 2 meter dari sumur Selasa pagi. Barang haram tersebut ditanam di dalam pot yang terbuat dari karung goni sebanyak 3 batang yang berusia kira-kira 4 bulan. Kapolres mengatakan awalnya pihaknya melakukan penyisiran Pulau Sikandang lantaran mendapat informasi tanaman ganja. Kehadiran polisi sempat mengejutkan para turis. Tidak membutuhkan waktu lama, barang haram tersebut langsung ditemukan dan 3 batang tanaman ganja ikut disita. Bahkan 1 batang diantaranya telah berbunga. Selang 1 jam kemudian, pemilik kotek berinisial I 40 tahun yang berada di Pulau Balai, ibu kota Pulau Banyak, berhasil dibawa ke lokasi oleh Kapolsek Pulau Banyak. Kepada polisi, E yang merupakan PNS Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Singkil, mengakui dirinya menanam barang haram itu. Tersangka langsung diamankan. Sudarlun Dinas Kesehatan Aceh Utara menetapkan 6 kecamatan di wilayah kabupaten tersebut sebagai kawasan rawan terjadi difteri. Penetapan menjadi kawasan rawan dikarenakan 6 kecamatan itu pernah ditemukan kasus suspek difteri. Keenam kecamatan tersebut yakni Lok Sukun, Kota Makmur, Banda Baru, Tanah Jambu Aye, Dewantara, dan Langkahan. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Mahrozal mengatakan beberapa pekan lalu petugas Dinkes menemukan 12 warga suspek difteri. Mereka langsung dirawat di Rumah Sakit Umum Curmutia. Kemudian pihak Dinkes mengambil sampel dari lendir di tenggorokan dan hidung pasien untuk diperiksa di laboratorium di Banda Aceh dan juga Surabaya. Hasil pemeriksaan laboratorium, 11 pasien dinyatakan negatif dan 1 orang positif. Pasien yang dinyatakan positif adalah pria berusia 15 tahun asal Kecamatan Lok Sukun. Bagi pasien yang positif langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Saat ini kondisinya telah membaik. Sudarlun, 2 unit rumah milik warga miskin di Dusun Melati, Gampung Sungai Pauh, Tanjung, Kecamatan Langsa Barat terbakar Selasa dini hari kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari 2 unit rumah berkonstruksi kayu yang terbakar, 1 ludes terbakar termasuk harta benda korban yang ada di dalam. Sedangkan 1 unit rumah lainnya hanya bagian belakang yang terbakar karena api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan bangunan. Menurut warga, kebakaran terjadi pukul 04.00 waktu Indonesia Barat ketika sebagian warga masih terlelap tidur. Api pertama kali muncul dari rumah Sabariah diduga akibat korsleting listrik. BPBD Langsa mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak lama kemudian kobaran api berhasil dipadamkan. Kemarin Kapolres Langsa, KBP Satya Yuda Prakarsa dan Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid langsung meninjau lokasi sekaligus memberikan bantuan masa panik untuk korban. Pihak BPBD Langsa juga telah mendirikan 1 tenda darurat untuk tempat tinggal sementara para korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 Desember 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam.